Saya coba tebang duet. Ini juga salah satu dari request dari anda-anda semuanya. Bareng Deviana Safara. Sukoho. Tak akan menyakitimu, walau seribu godaan mengganggu, cintaku hanya untukmu. Asik, mother soul. Aku bersama seperti kamu, dan ku jaga selalu cintaku. Aku pun ingin selalu bersamamu, bersama. Cintaku dan cintamu satu, sayangku dan sayangmu satu. Seribu godaan mengganggu, cintaku hanya untukmu. Asik, asik. Aku bersama seperti kamu, dan ku jaga selalu cintaku. Ku ingin selalu bersamamu, kasihku, engkau lah cinta. dirimu, walau seribu godaan mengganggu, cintaku hanya untukmu. Aku pun sama seperti kau, kan ku jaga selalu cintaku. Ku ingin selalu bersamamu, bersamamu. Terima kasih, Pak Bos. Cintaku satu. Iya. Yeah.